Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Tema kita kali ini terkait dengan masalah tarbiyatul abna, pendidikan anak-anak, atau tarbiyatul aulad. Kita ingin membicarakan tentang satu sisi dari sekian banyak masalah yang bisa diangkat terkait dalam masalah tarbiyatul abna ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasannya termasuk hukukul aulad, hukukul aulad, hak-hak yang harus diberikan kepada anak itu kathiratun, banyak jumlahnya. Kata beliau rahimahullah, min ahamiha at-tarbiyah, dan termasuk di antara yang paling penting untuk ditunaikan hak-hak anak tersebut yaitu masalah tarbiyah, masalah pendidikan. Apa yang dimaksud dengan at-tarbiyah itu di sini? Pendidikan di sini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud dengan at-tarbiyah wa hiya tanmiyatud din wal akhlaq fi nufusihim, yaitu menanamkan nilai-nilai agama dan akhlak pada jiwa mereka, yaitu jiwa anak-anak kita, hingga mereka tumbuh dewasa, hingga mereka bisa mandiri, hingga penanaman din, agama dan akhlak itu menjadi karakter bagi anak itu sendiri. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan yang demikian ini berdasarkan surat At-Tahrim ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mendasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, karena memang pengertian dari ayat ini sebagaimana yang telah kita fahami pada pertemuan sebulan yang lalu, bahwasannya pengertian qu anfusakum wa ahlikum nara menurut Ali bin Abi Thalib, yaitu alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa addibuhum. Firman Allah Subhanahu wa taala ini diartikan sebagai bentuk perintah untuk mengajari, alimu anfusakum wa ahlikum al khaira, ajarilah diri-diri kalian, keluarga kalian al khaira, dengan nilai-nilai kebaikan. Maka mendidik anak-anak adalah termasuk bahagian daripada menanamkan agama, menanamkan akhlak, sehingga akhlak itu benar-benar menyatu pada jiwa anak-anak kita. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, sudah menjadi kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang tumbuh nilai-nilai keagamaan pada dirinya, dan tumbuh pula akhlak yang baik. Nah, manakala sudah demikian, berarti kita sudah menunaikan salah satu hukukul aulad, hak-hak anak yang mestinya memang ia peroleh atau mereka dapatkan. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah pun menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, demikian juga di dalam kitab Muslim, Sahih Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatih. Setiap diri kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan seorang ayah, seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah ia pimpin. Ya. Maka al-aulad amanah, anak-anak itu merupakan amanah. Ya. Fi'unuqil walidain, yang ada pada diri orang tua, ya, kedua orang tua. Maka keduanya bertanggung jawab kelak di yaumil qiyamah atas apa yang telah diperbuat terhadap anak-anaknya. Jadi ketika orang tua mendidik, bitarbiyatihim at-tarbiyah ad-diniyah wal-akhlaqiyah, mendidik mereka, mendidik anak-anak dengan pendidikan ad-diniyah dan akhlakiyah, wal-akhlakiyah, maka kedua orang tuanya, dia telah menunaikan amanah tersebut. Manakala anaknya memang dididik untuk tumbuh nilai-nilai agama, menjadi anak yang berakhlak, ya, maka sebagai orang tua ia akan telah melaksanakan, menunaikan hak-hak anaknya tersebut. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan demikian juga para ulama yang lain, ya, sangat menekankan tentang pendidikan adab. Ya. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan ketika menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya, oleh Imam Muslim, ya, disebutkan idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih, ya, aw waladin salih yad'ulah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa hadza min thamrati ta'dibil walad. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan apabila keturunan Adam itu mati maka terputus amalnya kecuali dalam tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, ilmu yang bisa bermanfaat setelah ilmu itu diajarkan dan kemudian diamalkan, dan anak yang soleh yang mendoakan padanya, yaitu orang tuanya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadis ini mengungkapkan tentang buah dari ta'dibul walad, buah dari pendidikan terhadap anak. Karena sesungguhnya manakala pendidikan itu adalah tarbiyatus salihah, pendidikan yang baik, maka ayyakuna nafi'an liwalidayhi hatta ba'dal mamat. Maka akan menjadikan pendidikan itu sesuatu yang memberi manfaat bagi kedua orang tua anak tersebut. Hingga, ya, ba'dal mamat, hingga orang tua yang sudah meninggal dunia pun akan merasakan buah dari pendidikan tersebut. Ya. Yaitu ketika anaknya waladin salih yad'ulah. Ketika anaknya mendoakan terus, maka ini adalah termasuk dari min thamrati ta'dib al-walad. Ya. Buah dari pendidikan yang diberikan kepada anak-anak. Nah. Ini adalah sesuatu yang patut untuk kita perhatikan, keutamaan, ya, dan faedah kita mendidik anak-anak itu dengan pendidikan adab, pendidikan akhlak, pendidikan yang terkait dengan menanamkan nilai-nilai agama. Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari hafizahullah ta'ala pun, ya, menekankan tentang pendidikan adab ini. Menekankan pendidikan adab berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Taha ayat ke-132. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkan keluargamu menunaikan sholat dan bersabar di dalam menunaikan perintah tersebut. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, muru abna'akum bis sholati lis sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian menunaikan sholat ketika mereka telah menapaki usia 7 tahun. Dan pukullah mereka manakala mereka melalaikan perintah sholat tersebut ketika usia mereka telah beranjak 10 tahun. Kemudian pisahkan di antara mereka dalam urusan tempat tidurnya. Artinya di tempat tidurnya dipisah. Berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dinukil oleh Syekh Abdullah Bukhari hafizahullah taala, fa fi hadzal haditsu thalathatu adab. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Ibnu Al-Qayyim menyatakan bahwasanya hadis ini mengandung tiga pendidikan adab, yaitu amruhum biha, yaitu pendidikan adab dalam bentuk memerintahkan anak-anak untuk menunaikan sholat. Kemudian wa darbuhum 'alaiha li'asrin. Kemudian menetapkan anak dengan memberikan sanksi, hukuman, memukul mereka ketika mereka lalai untuk menunaikan sholat. Kemudian pendidikan adab lainnya, wattafriqu bainahum fil madaji', memisahkan antara mereka di tempat tidurnya. Memisahkan tempat tidurnya di antara mereka. Ini tiga bimbingan adab yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Artinya bahwasannya apa yang disampaikan di dalam hadis ini adalah merupakan pegangan bagi orang tua untuk menanamkan pendidikan adab bagi anak-anaknya. Sehingga dengan adab ini, ya, anak-anak bisa menjalankan akhlak yang baik, bisa berperilaku yang baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disyariatkan di dalam agama. Maka janganlah kemudian orang tua menyia-nyiakan terhadap pendidikan atau menyia-nyiakan hak yang semestinya diberikan kepada anak. Karena sesungguhnya efek dampak menyia-nyiakan anak, artinya anak itu tidak dididik dengan adab-adab yang sesuai dengan syariat agama, maka kembali akan hasil daripada itu kembali kepada orang tuanya. Manakala pendidikan itu tidak menyertakan pendidikan adab, menanamkan nilai-nilai agama, maka manakala anak itu telah tumbuh dewasa, perilaku, kemudian sikapnya, orang tua pula yang akan menuai, orang tua pula yang akan mendapatkan hasilnya. Maka penting sekali untuk memperhatikan pendidikan anak ini terkait dengan pentingnya menanamkan nilai-nilai agama. Dan di tengah derasnya hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya duniawiah, tantangan kita sangat amat berat di dalam menunaikan pendidikan anak-anak ini. Kenapa demikian? Di tengah industrialisasi, di tengah konsumerisme, di tengah sikap-sikap hidup hedonisme, di mana orang-orang mementingkan lebih cenderung untuk meraih hal-hal yang sifatnya keduniaan, pendidikan nilai-nilai untuk menumbuhkan nilai-nilai agama, menumbuhkan akhlak yang baik, sangat berat tantangannya. Dan kita tidak bisa menutup mata bahwasannya kita pun membutuhkan tentang masalah-masalah keduniaan. Namun jangan sampai hal-hal yang demikian kemudian menjadikan terbengkalai pendidikan ad-din, pendidikan agama, pendidikan akhlak terhadap anak-anak. Sungguh memprihatinkan manakala pendidikan yang demikian ini diabaikan. Banyak orang tua dari kalangan kaum muslimin mengabaikan pendidikan agama, mengabaikan pendidikan akhlak bagi anak-anaknya. Sehingga kemajuan zaman, kalau boleh dikatakan sebagai bentuk kemajuan, justru kemajuan di satu sisi, kemajuan yaitu dalam hal masalah materi, justru akan menjadikan kemunduran bagi hal-hal yang sifatnya mentalitas. Ini kenapa terjadi? Karena tidak ditanamkannya pendidikan akhlak, tidak ditanamkannya pendidikan adab terhadap anak-anak. Maka ikhwah fiddin azakumullah, berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru abnaakum bis shalah li sab'in. Kemudian juga fa idza sara ibna asrin, apabila anak itu telah menginjak usia 10 tahun, izdada quwwatan wa aqlan wa ihtimalan lil ibadat. Maka pertumbuhan anak usia 10 tahun itu yaitu pertumbuhan yang terjadi pada diri mereka, telah bertambahnya kekuatan secara fisik, kekuatan secara akal, dan mereka telah mampu untuk menunaikan peribadahan-peribadahan yang lainnya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fayudrabu ala tarkis shalah. Maka ketika anak itu melalaikan kewajibannya untuk menunaikan sholat, maka dipukul karena meninggalkan kewajiban tersebut. Kama amara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa maksud pukulan ini? Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, maksud dari pukulan yang diberikan kepada anak, wa hadza darbu ta'dibin wa tamrin. Ini merupakan pukulan yang sifatnya ta'dib, mendidik. Pukulan yang sifatnya melatih mereka. Melatih mereka untuk terus menunaikan perintah sholat. Ini adalah apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wadribuhum alaiha li'ashrin. Pukul mereka ketika mereka telah beranjak usia 10 tahun, ketika anak itu memang tidak mau menunaikan sholat. Maka disinilah pentingnya mendidik anak-anak dalam hal masalah adab, dalam hal masalah akhlak, karena yang demikian ini adalah merupakan tugas dari orang tua. Dan banyak selain hak memberikan nafkah, dan yang terpenting juga adalah diantaranya sebagaimana tadi telah dijelaskan, bahwasannya orang tua memiliki kewajiban untuk menanamkan agama, menanamkan akhlak pada jiwa-jiwa anak. Sehingga dengan demikian pendidikan itu benar-benar memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Dan kita jangan bersedih, jangan kecil hati dengan pendidikan yang kita selenggarakan yang lebih menekankan kepada penanaman syariat, penanaman kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan agama kita, menanamkan akhlak, menanamkan adab yang baik. Karena sesungguhnya pendidikan yang hanya berkisar dalam urusan-urusan yang sifatnya kognitif, artinya hanya memacu kemampuan otak, itu akan menghasilkan anak didik yang mengalami ketidakseimbangan di dalam pertumbuhannya. Pendidikan-pendidikan sekarang lebih mengarah kepada memacu kemampuan otak atau IQ. Padahal kita tahu bahwasannya keberhasilan pendidikan tidak semata-mata diukur dari kemampuan inteligensi mereka. Tidak hanya diukur dari kemampuan bisa memecahkan soal-soal, pekerjaan-pekerjaan rumah dari ilmu-ilmu yang sifatnya umum itu tadi. Pendidikan sekarang lebih memacu anak-anak untuk giat menyelesaikan hal-hal yang sifatnya matematis misalnya. Hal-hal yang sifatnya pengetahuan umum. Itu yang dipacu. Sementara hal-hal yang sifatnya menanamkan agama, menumbuhkan hati, menghidupkan hati, sehingga kemudian nilai-nilai agama itu menjadi bahagian dari jiwa anak, itu kurang diperhatikan. Maka terjadilah apa yang terjadi, kita lihat pada masa sekarang ini, produk dari pendidikan yang seperti itu menjadikan keadaan jiwa anak timpang. Secara kemampuan intelijensia, anak memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Tetapi akhlak, adab, kekuatan mental itu sangat rentan sekali. Sangat memprihatinkan. Anak-anak yang kemudian jatuh kepada pergaulan yang tidak baik, entah terlibat narkoba, entah minuman keras, entah dia melakukan bentuk perilaku-perilaku yang menyimpang lainnya, ini disebabkan akibat tidak memiliki mentalitas yang baik. Bahkan tidak jarang kita temui anak-anak kemudian sampai melakukan bunuh diri dan lain sebagainya. Dalam usia, mereka masih usia remaja. Waliyadzubillah. Rentan mentalnya. Ini menunjukkan bahwasannya minimnya nilai-nilai agama sehingga anak tidak memiliki pegangan hidup. Akibat minimnya nilai-nilai agama, minimnya pendidikan akhlak, anak kehilangan orientasi hidup. Ini sangat berbahaya sekali. Dia tidak mengerti hidup ini untuk apa. Dia tidak memahami hidup ini untuk sesuatu yang akan memberi manfaat, bisa menjadi wasilah yang untuk kelak di kemudian hari, yaitu di hari akhirat nanti. Nah, ketika ia tidak memahami orientasi hidup, untuk apa dia hidup, tugas daripada dia hidup di dunia ini untuk apa, anak akan kehilangan orientasi. Dan ini yang banyak terjadi. Ketika nilai-nilai agama tidak diajarkan secara intensif, secara berkesinambungan pada diri anak. Maka sangat penting bagi kita memperhatikan pendidikan anak, terkhusus adalah pendidikan itu sendiri sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu menanamkan agama dan akhlak kepada jiwa-jiwa anak. Ini sangat dan harus perlu kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya kewajiban kita menanamkan, menumbuhkan keimanan yang ada pada hati anak. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, dan iman kepada semua yang disyariatkan di dalam agama ini. Ini sangat penting untuk menunjukkan bahwasannya anak-anak kita memiliki orientasi hidup yang jelas, memiliki arah tujuan hidup yang jelas, sehingga mereka benar-benar menghadapi kehidupan ini dengan mental yang kokoh, mental yang kuat, sebagaimana telah dijalankan oleh salafuna saleh. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan terkait permasalahan pendidikan anak, terkhusus adalah pendidikan yang terkait dengan masalah adab, ya. Yaitu mendidik mereka, ya, memiliki adab yang baik, perilaku yang baik, akhlak yang baik. Karena akhlak ini akan penjabarannya akan luas, tidak hanya semata-mata akhlak dalam pengertian hubungan antar sesama manusia, tapi juga akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu akhlak dalam hal bersifat tasdik, ya. Tasdikul iman, jujur keimanannya. Itu termasuk akhlak. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jujur di dalam menerima khabar-khabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bagian dari akhlak. Ya. Akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jujur keimanannya, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Rasulnya, dia menerima setiap khabar yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara akal fikiran ia mungkin belum mampu mencernanya, tetapi ia imani apa yang datang, khabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pendidikan akhlak mencakup sisi yang luas, tidak semata-mata hubungan antar sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang terurai pada kesempatan siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan. Untuk bisa membedakannya antara awam dengan kita. Untuk membedakannya, ya, yang pertama adalah kalau kita bisa membagi misalnya, membedakan secara kualitas intelektualitas, kemampuan anak, tentu. Pendidikan yang diberikan oleh orang-orang umum yang mungkin porsi pendidikan matematikanya banyak, dia tentu akan lebih pandai. Bisa saja itu terjadi. Ya, tetapi pendidikan kita kan bukan arahnya ke sana. Begitu. Ada sisi pendidikan, sisi unggul pendidikan kita, yaitu dari aspek agama. Nah, inilah yang kita tekankan untuk kemudian pendidikan kita berbeda dengan pendidikan pada umumnya. Apa itu pendidikan secara kognitif misalnya? Ya, pendidikan secara kognitif untuk anak-anak, hafalannya. Hafalan yang ada pada diri anak-anak kita berbeda dengan hafalan yang itu. Ya. Di Jogja itu ada sebuah sekolah swasta Islam yang paling favorit. Ya. Sampai untuk masuknya saja 15 juta. Gitu. Biaya awal masuk 15 juta. Di Jogja ini ya, ukuran Jogja. Ya. Lulusannya apa? lulusannya itu sudah sangat dibanggakan sekali. Lulusan dari SD ini, yaitu anak-anak bisa juz amma, hafal juz amma. Nah, ketika target itu, ini kan dari sisi agama, ketika target itu yang menjadi kebanggaan, ternyata anak-anak kita, ya, usia 7-8 tahun itu sudah selesai. Kan begitu. Nah, dari sini kita bisa lihat, ya, membandingkan kualitas antara umum dengan pendidikan kita. Dalam hal sisi aspek agama. Begitu. Kan begitu. Nah, jadi kita nanti akan mendapatkan di situ nilai lebih kita. Oh, ternyata di SD ini yang taruh di Jogja itu, mereka orang tua sudah bangga sekali anaknya lulus kelas 6, hafal juz amma gitu kan. Nah, itu bahkan yang dijadikan favorit. Ya. Dengan sebab itu sekolah itu jadi favorit. Wah, kalau sekedar itu anak kita umur 7-8 tahun sudah selesai. Berarti kita memangkas berapa tahun usia untuk bisa supaya SD swasta ini. Kan gitu. Di sini 12 tahun selesai, di sini kita 8 tahun selesai. Kan berarti ada 4 tahun kita pangkas untuk urusan seperti ini. Waalaikumsalam. Ahlan. Nah, jadi kalau kita mau ingin membedakan, ya. Ahlan. Ini? Ahlan. Mana? Khair. Ada orang ambon. Kumaha? Jadi di situ kita akan melihat sisi keunggulan pendidikan yang kita laksanakan. Kita tentu tidak bisa membandingkan pendidikan kita dalam hal matematikanya dengan pendidikan umum misalnya. Anak-anak kita dibandingkan matematikanya dengan anak umum. Tidak. Tidak bisa kita misalnya pendidikan IPS, IPA, anak-anak kita dibandingkan dengan pendidikan umum. Tidak bisa. Kenapa kita tidak bisa membandingkan itu? Karena orientasi pendidikan kita berbeda dengan orientasi yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah umum. Nah, yang sama adalah di sana diajarkan agama, di sini diajarkan agama. Itu. Nah, dari sinilah sudut keunggulan kita. Maka penting sekali pendidikan adab bagi anak-anak itu terkait kepada sikap, pembentukan sikap. Itu nanti akan menjadi istilahnya produk unggulan, kalau disilahkan dari bisnis, produk unggulan dari pendidikan kita, adabnya anak itu. Karena kalau masalah intelektualitas, kemampuan anak kan berbeda-beda, IQ-nya kan berbeda-beda, ada yang dia hafalan cepat gitu kan, hafalannya mungkin cepat sekian juz dia bisa selesaikan, tapi ada anak yang memang dia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala hafalan yang mungkin pas-pasan. Nah, yang seperti ini tidak bisa kita paksakan kepada anak. Tidak bisa kemudian si A tuh seperti si B yang hafalannya cepat selesai. Ya. Si A yang lambat kemampuannya memang terbatas, tidak bisa disamakan seperti itu. Tapi dalam hal sisi menanamkan adab, menanamkan akhlak. Nah, itu tidak sebagaimana kita membedakan antara kemampuan kognitif itu tadi. Kalau hafalan kan sifatnya kognitif di pikiran gitu. Nah, sekarang kita memang mendidik anak-anak itu bagaimana ya idealnya hafalannya banyak, adabnya juga bagus. Itu idealnya. Tapi kan dalam masalah hafalan anak-anak berbeda-beda. Nah, disitulah nanti kita akan mengetahui kelebihan, keunggulan anak kita dengan orang-orang umum. Kita bisa akan melihat juga hidupnya hati itu berbeda. Kadang-kadang kita melihat mungkin ya, anak-anak di sekolah umum ya, waktu azan ya santai saja misalnya. Tapi anak-anak kita karena memang sudah dididik mendengar azan itu sebagaimana sikapnya dan seterusnya, dia akan gelisah begitu mendengar azan ya. Dia masih melakukan pekerjaan-pekerjaan, dia akan gelisah. Nah, ini menunjukkan hatinya hidup ya. Di situ tumbuh kebiasaan baiknya karena dididik di dalam lembaga pendidikannya, kalau mendengar azan dia berusaha untuk ke masjid. Nah, itu nanti akan berbeda. Dan banyak lagi kita akan melihat perbedaan-perbedaan itu, yang perbedaan-perbedaan itu merupakan bentuk keunggulan daripada pendidikan menanamkan agama dan menanamkan akhlak. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dalam sisi-sisi tertentu kadang-kadang orang awam mengukurnya, misalnya yang di sekolah umum kalau datang misalnya anak-anak salaman misalnya, kadang-kadang kan kita lupa menanamkan itu misalnya. Nah, itu juga jangan sampai menjadi celah. Karena syariat memang menuntunkan seperti itu, tanamkan juga kepada anak-anak kita seperti itu. Nah, kadang-kadang orang awam mengukurnya seperti itu, gitu. Nah, ini jangan sampai kemudian kekurangan-kekurangan yang demikian menjadi celah orang awam untuk memberikan penilaian yang negatif terhadap pendidikan yang kita laksanakan. Allahu a'lam. Kadang-kadang kita temukan anak-anak salafin lebih atraktif gitu. Nah, itu juga perlu kita mendidik mereka, membiasakan mereka untuk misalnya hudu, tenang, begitu. Kan begitu. Jangan sampai ini jadi celah. Wah, ini anak-anak kok nggak punya jiwa tenang atau apa gitu kan. Nah, ini juga harus kita kendalikan. Harus kita tanamkan kepada anak-anak untuk bagaimana bersikap tenang. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Selesai. Baik. Kita lanjutkan sambil ngobrol-ngobrol. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.